Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاوصي نفسي اولا واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati. Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini yang sudah kita nikmati. Yang sudah kita rasakan, yang Allah Azza wa Jalla tidak henti-hentinya menebar nikmat kepada seluruh makhluknya dan terlebih khusus kepada barisan yang namanya manusia. Kalaupun kita ingin mencoba untuk kemudian menghitung, sungguh kita tidak punya kemampuan. Nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat banyak. Dan kalaupun kita meluangkan kesyukuran secara total dari kemampuan kita, kita tidak akan mampu mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun disinilah letak istimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hidup mereka berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Perlakuan yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla itu, Allah menjadikan perubahan hidup dan kondisi yang mereka alami dalam perjalanan hidup ini dari senang menuju susah, kesusahan menuju kesenangan, kesulitan menuju kemudahan, kemudahan menuju kesulitan. Semua warna-warni hidup kaum mukmini diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Istimewaan itu dalam bentuk Allah menjadikan semuanya itu menjadi lapangan amal soleh. Allah Azza wa Jalla menjadikan semuanya lapang amal kebajikan dan ketaatan mereka. Barakallahu fikum. Di saat kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, berarti hidup mereka lebih istimewa lagi. Allah istimewakan mereka dengan hidayah untuk memurnikan dan memperbaiki keimanan mereka. Allah istimewakan mereka dengan hidayah dan taufiknya. Sehingga ketaatan yang dia lakukan di atas hidayah itu, kebahagiaan yang dia peroleh di atas hidayah itu, benar-benar menjadi tanda kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ujian dan cobaan silih berganti datang, baginya menjadi sebuah kesenangan dan kegembiraan pula, karena di balik itu semua Allah Azza wa Jalla mempersiapkan sesuatu kebaikan lebih besar dari beban hidup yang dia sedang derita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang Allah istimewakan hidup mereka dengan para tokoh-tokoh kafir Quraisy, bahkan dari mereka Bani Hashim, termasuk punya kaitan hidup kekeluargaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengistimewakan mereka dengan sebuah taufik dan hidayahnya. Maka di atas hidayah ini dan di atas taufik ini, mereka merubah kegembiraan yang mereka dapatkan di saat mereka menang dari medan laga, lalu kemudian berkumpul bersama istri dan anak mereka. Kebahagiaan dan kesenangan dibayar dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana warna-warni beban derita hidup dibayar pula dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Maka kebagusan iman seseorang di hadapan nikmat dan di hadapan musibah, kelurusan manhaj seseorang di hadapan kesenangan dan kegembiraan serta musibah, menjadi semua itu bernilai mahal dan berharga yang sangat mahal pula. Tinggal sekarang, mari kita mencoba untuk melakukan koreksian terhadap diri-diri kita. Kita kepingin menjadi orang yang terbaik di saat mendapatkan nikmat dan menjadi orang yang terbaik di saat mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama yang harus kita ketahui, lisan kita telah mengaku, sebagaimana pengakuan melalui amalan-amalan kita dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari, bahwa kita ini adalah orang yang fuqara'u ilallah, sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita senang bergembira, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di saat kita ditimpa oleh sebuah ujian dan cobaan, kita sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita mengenal Allah Azza wa Jalla, pada kesenangan dan kegembiraan hidup, lalu kita berusaha untuk kemudian melakukan pendekatan diri kepadanya dan menjaga hubungan baik kita di atas siraman, taburan, pembagian karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla itu, kita selalu menjaga hubungan kita dengannya, maka ini sebagai sebuah gambaran bahwa kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam-ragam ujian, lalu kita tahu dan kita kenal dan kita ingat, semuanya ini Allah Azza wa Jalla yang menentukan, yang berbuat dengan kehendaknya, yang melakukan semuanya ini di atas ilmu dan kebijaksanaannya. Maka ini juga ungkapan bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di saat kita mengenal bahwa kita ini adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, rasa dan perasaan kebutuhan inilah yang akan selalu menjaga hubungan kita dengan Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembicaraan terhadap individu kita. Bagaimana lagi di saat kita punya tanggungan istri dan anak, bahkan di sana ada kedua orang tua dalam tanggungan kita mungkin. Berarti lebih sangat lagi kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengutarakan semua hajat hidup kita sendiri. Kita memasukkan dalam mengutarakan hajat itu istri dan anak kita. Dan siapa yang berada dalam tanggungan kita. Di saat seseorang meyakini bahwa dirinya fakir kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang terbanyak mengingat Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Apakah bentuk permintaannya itu dikeluarkan dari lisannya atau melalui gerak-gerik organ tubuhnya membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu sebagai sebuah ungkapan kalau kita ini adalah orang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harus tanamkan keyakinan yang dalam pada diri kita sendiri bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup orang-orang yang taat kepadanya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan membiarkan orang-orang yang taat kepadanya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan mempedulikan orang-orang yang taat kepadanya. Barakallahu fikum. Pertolongan Allah dekat dengan mereka. Mustajabnya permintaan mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Perlindungan Allah Azza wa Jalla dekat dengan mereka. Mereka-mereka yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi? Jikalau seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sejalan dengan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi kalau sekiranya orang yang dekat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla di atas manhaj Rasulnya, di atas akidah yang murni dan suci, di atas peribadatan yang dia hanya mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Di depan ujian itu, sesungguhnya kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang benar-benar taat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sekali lagi tidak akan membiarkan mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan yang sangat besar pada diri-diri mereka. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh umat terdahulu, yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait dengan tiga orang yang masuk ke dalam barakallahu fikum gua. Lalu kemudian tertutup mulut gua itu dengan batu barakallahu fikum. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan? Ternyata mereka yang ada di dalam gua itu adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak putus asa di hadapan ujian dan cobaan yang sedang mereka timpa, yang mereka peroleh. Mereka tidak putus asa. Mereka mencoba mengetuk pintu langit. Di saat mereka berada di dalam goa, yang pintu gua tertutup rapat, yang mereka tidak pernah akan bisa keluar barat keluar itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dari dalam goa yang tertutup, mereka mencoba untuk mengetuk pintu langit. Menyingkap tabir yang menghalangi mereka. Padahal mereka dalam kondisi mendapatkan sebuah ujian yang sangat-sangat berat. Bagi orang yang tidak beriman, Yang ada adalah keputusasaan. Yang ada adalah pasrah diri. Tapi orang yang soleh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan dirundung demikian. Dia akan mencoba menyingkap tabir melalui doa yang diutarakan. Mereka mencoba mengetuk pintu rahmat Allah Azza wa Jalla, pengampunan dan pertolongannya melalui ketaatan dan kebajikan yang dia telah perbuat. Mereka mencoba mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah itu melalui amal soleh bertawassul, melalui sebuah pintu ketaatan tawassul dengan amal-amal soleh mereka. Apa yang terjadi? Mereka tetap tabah dan sabar untuk menghadapi apa yang sedang mereka alami. Namun mereka tidak pernah putus asa. Sekali lagi, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan di belakang itu semua pertolongan yang tidak pernah. Barakallahu fikum. Akal ini mampu menalarnya. Yang satu mencoba mengetuk pintu pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla melalui amal soleh yang dia perbuat. Bakti dia kepada kedua orang tuanya. Allah perlihatkan sebuah keajaiban dalam kehidupan orang-orang yang taat kepadanya. Terangkat, terbuka pintu gua, batu tersebut tergeser. Namun mereka tidak bisa keluar. Yang satu mencoba untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla melalui ketulusan dan keikhlasan dia menumbuh kembangkan hasil keringat dari pegawainya yang dia tinggalkan gajinya. Dia coba kembangkan. Lalu setelah datang yang punya hak, dia serahkan semua apa yang itu juga merupakan hasil keringat sang tuan tersebut. Tetapi dia serahkan karena Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba mengetuk pintu rahmat Allah dari dalam gua. Dia mencoba kemudian untuk meminta pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla dari dalam gua. Mengangkat dan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang mereka lakukan. Tergeserlah pintu gua. Namun mereka tidak bisa keluar. Yang ketiga dari tiga orang tersebut mencoba kemudian mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla melalui amal soleh yang dia juga pernah lakukan dan berbuat. Bisa dia berada dalam pintu kemaksiatan dan dosa. Dia mencoba untuk mengerem dirinya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan bahwa itu adalah amal besar. Allah jadikan bahwa itu adalah amal soleh. Ternyata dengannya dia mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan dan pertolongan Allah itu pun datang menghampiri mereka bertiga. Tergeser batu yang menutupi pintu gua. Lalu mereka keluar dengan aman dan selamat. Ya Allah, betapa dekatnya orang-orang soleh dengan pertolongan ini. Ya Allah, betapa mudah dan gampangnya terkabulkan mereka yang sedang diuji dan dicoba oleh Engkau. Oleh karena itu, seorang mukmin dan mukminah tidak pernah akan berkedil jiwa di hadapan ujian dan cobaan Allah. Dia tetap berbangga dan berbesar. Allah mendengar apa yang dia butuhkan. Allah mengetahui apa yang mereka butuhkan dan yang kita butuhkan sekarang. Tinggal kita menjaga istiqomah kita dan kelurusan lahiriah dan batiniah kita dalam berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang kita perbuat, maka berarti kita berharap seperti apa yang diharapkan oleh barakallahu fikum yang masuk ke dalam gua tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya barakallahu fikum orang yang paling berbahagia di hadapan ujian dan cobaan. Kepada saudara dan saudariku ahli sunnati wal jamaah, saudara dan saudariku muslimin dan muslimat, tidak boleh berkecil hati di saat ditimpa ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Allah Azza wa Jalla membukakan semua yang kita butuhkan. Barakallahu fikum. Tinggal kita menjaga kesabaran kita, tinggal kita menjaga ketaatan lahiriah dan batiniah kita. Sekali lagi, Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hidup orang yang lurus manhajnya, orang yang suci akidahnya, orang yang benar pengabdian hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Utarakan segala apa yang sedang menimpa kita dan derita yang kita alami. Jikalau kita sudah mengutarakan semuanya, tunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kelapangan dada untuk menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada musibah yang menimpa kita ini, kita lapang dada menerimanya. Ini adalah sebuah bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelapangan dada itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Maka kalimat terakhir saya mengatakan, bersabarlah wahai saudaraku muslimin dan muslim yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan, dan bersabarlah saudaraku yang sedang memberikan bantuan terhadap saudaranya yang sedang ditimpa musibah. Amal yang engkau lakukan adalah besar. Engkau telah mengukir sebuah amal soleh besar di dalam membebaskan dan membantu melonggarkan kehidupan saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Dengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah azza wa jalla akan selalu menyertai seorang hamba yang selalu menolong saudara. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dan beban derita yang menimpa saudaranya di dunia ini, Allah Azza wa Jalla akan melepaskan beban deritanya di dunia dan juga di akhirat. Sabarkan diri engkau wahai saudaraku di dalam mengulurkan bantuan tenaga dan pikiran buat saudara kita muslimin dan muslimat, sunniyin dan sunniyah, salafiyin dan salafiyah, membantu mereka. Barakallahu fiik. Semuanya ini adalah ketaatan. Semuanya ini adalah kebajikan. Semuanya ini adalah amal soleh. Semuanya ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Teruk nilainya sebanyak-banyak. Dulang buahnya sebanyak-banyaknya. Jaga keikhlasan. Jangan keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa sesampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku astaghfirullah apabila kesalahan dan kekeliruan terjadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.